Ah, enam rukun iman ini adalah merupakan pokok ajaran Islam. Kalau misalnya pokok dari ajaran Islam itu sudah dinodai, ini bisa sangat berbahaya untuk keselamatan keimanan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Maka sejak kecil kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa hari kiamat itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang adanya hari kiamat itu banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan, kata sebagian ulama, hampir setiap halaman di Al-Quran itu ada cerita tentang hari kiamat. Hampir. Jadi, hampir-hampir kita temukan di setiap halaman di Al-Quran menceritakan tentang hari kiamat dengan berbagai redaksinya. Entah itu bercerita tentang salah satu kejadian di hari kiamat, atau mengingatkan tentang kejadian hari kiamat, atau menyebutkan nama di antara nama-nama hari kiamat. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali menyinggung tentang hari kiamat ini dalam Al-Quran. Kalau Allah menyinggung sering, itu artinya penting atau tidak penting? Penting, ya. Makanya ibu-ibu yang kami hormati, kalau misalnya ibu ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada anak ibu, biasanya ibu akan mengulang-ulang. Beda dengan hal yang tidak penting. Ya. Misalnya ibu ingin titip sesuatu kepada anak ibu untuk disampaikan kepada besan ibu misalnya. Harus sampai ke tangan besannya. Maka ibu akan mengatakan, nak, ini nanti yang menerima ini harus Pak Fulan atau Bu Fulanah. Disebutkan namanya. Ketika anak mau berangkat, sudah naik motor, diingatkan lagi, nak, jangan lupa ya, nanti ini titipan harus diterima oleh Pak Fulan atau Bu Fulanah. Sudah, habis mengucapkan anak naik motor, nyalakan motor, sudah mau berangkat, jalan, dipanggil lagi, jangan lupa nak. Diulang berkali-kali, karena hal yang penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala mengulang-ulang, penyebutan hari kiamat itu menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat penting, makanya sering disinggung. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari kiamat bahkan sangat detail. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya, nanti kita akan jelaskan sedikit. Entah itu tanda yang kecil, yaitu tanda yang terjadi jauh sebelum datangnya hari kiamat, atau tanda yang besar, yaitu tanda menjelang, dekat menjelang kejadian hari kiamat. Kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa hari kiamat itu akan diawali dari meninggalnya kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah meninggal dunia, berarti kita sudah memasuki alam yang berbeda dengan alam dunia ini, yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan alam barzakh. Alam apa? Barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Alam barzakh itu alam kubur, merupakan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebagian ulama atau sebagian ulama menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sudah meninggal dunia, berarti kiamatnya itu sudah terjadi. Ini yang biasa diistilahkan dengan kiamat sughra. Kiamat apa, Bu? Sughra. Sughra itu artinya kecil. Kalau kiamat yang nanti bumi dihancurkan, langit diruntuhkan, itu namanya kiamat besar. Jadi nanti kita akan mengalami dua kiamat. Kiamat kecil sama kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Kiamat kecil itu ketika kita mati. Ketika kita meninggalkan dunia ini, nyawa kita dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikatnya, malakul maut, saat itulah terjadi kiamat kecil kita. Kalau kita sudah meninggal, akan kemana? Kemana lagi kalau bukan ke kuburan? Kita jelaskan kepada anak kita bahwa saat kita masuk ke dalam kuburan, satu-satunya yang akan setia menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan. Makanya disebutkan sebagaimana yang pernah kemarin barusan saya sampaikan di pengajian tafsir, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengiringi jenazah ada tiga. Dua akan kembali, yang tersisa berapa? Satu. Setiap jenazah akan diiringi oleh tiga. Dua akan kembali, satu akan menetap di kuburan itu. Tiga itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Tiga itu adalah keluarganya, hartanya, dan amal solehnya. Apa aja Bu? Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal solehnya. Inilah tiga yang akan mengikuti kita dan mengantar kita ke kuburan saat kita meninggal nanti. Tapi dari tiga ini, tidak semuanya setia. Di antara tiga ini tidak ada yang setia menunggui kita di kuburan kecuali cuma yang satu. Sedangkan yang dua akan pulang meninggalkan kita tidak lama setelah kita dikubur di dalam kuburan tersebut. Adapun yang dua yang akan meninggalkan kita adalah keluarga kita dan harta kita. Satu-satunya yang tersisa yang akan menemani kita di alam kubur siapa? Amal soleh kita. Maka dari situlah kita harus lebih setia kepada amal soleh kita dibanding kepada harta atau keluarga kita sekalipun. Orang mengatakan sehidup semati. Ketika menikah sehidup semati. Tapi begitu mati, salah satu dari keluarganya apakah akan ikut mati? Anda. Ya. Satu-satunya yang akan setia mengikuti kita adalah amal soleh kita. Itulah yang akan menemani di dalam amal kubur, di dalam alam kubur kita. Adapun harta yang kita gadang-gadang, rumah yang selama ini kita tinggali, harta atau kendaraan yang selama ini kita naiki, istri yang kita miliki, anak-anak yang kita sayangi, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menemani kita di dalam kuburan. Panjenengan pernah dengar ada bapak meninggal anaknya ikut masuk ke kuburan? Pernah? Pernah? Saya pernah Bu ngeliat Bu. Cuma mengangkat jenazahnya, diuruk terus metu. Tidak ada yang mau apa? Yang mau dikubur di situ menemani bapaknya. Istrinya pun tidak ada yang seperti itu. Atau suaminya pun tidak ada. Maka satu-satunya yang mau menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan. Maka dari situlah mari kita memperbanyak amal soleh. Mari kita perbanyak amal soleh kita supaya teman kita di kuburan banyak. Kalau misalnya kita jarang melakukan amal soleh, sholat lima waktu masih sering ditinggalkan, aurat masih sering dibuka, kemudian juga kurang perhatian dengan anak-anak dalam masalah pendidikan mereka, jangan bermimpi nanti di kuburan ada yang menemani kita. Sedangkan kita di dunia menyia-nyiakan, menterlantarkan amal-amal tersebut. Jangan menyesal seandainya nanti gantian amal-amal itu yang menterlantarkan kita di kuburan, karena tidak ada yang mau menemani kita di kuburan. Al-jaza'u min jinsil amal, kata sebagian ulama, ganjaran sebuah perbuatan itu tergantung bagaimana perbuatan kita. Sama dengan perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita menyia-nyiakan amal soleh di dunia, maka nanti gantian amal soleh akan menyia-nyiakan kita di kuburan, alias gak mau menemani kita. Ketika di dunia kita gak mau akrab sama amal soleh, alias gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau zakat, gak mau berbuat baik kepada tetangga, gak mau berbakti sama orang tua, maka tunggu saatnya ketika amal-amal soleh tersebut akan meninggalkan kita semuanya di kuburan. Dan kita tinggal sendirian di kuburan, di ruangan yang sangat pengap, yang sangat gelap, yang sangat sempit. Tidak ada satupun di antara amal soleh yang mau menemani kita, karena ketika kita masih hidup, kita tinggalkan amal soleh tersebut. Lewat pintu inilah, kita bisa menasehati anak-anak kita ketika mereka berebut sesuatu yang mungkin menurut kita yang sudah tua itu tidak layak untuk rebutan. Contoh, anak-anak ibu pernah rebutan mainan enggak? Pernah? Pernah apa sering? Sering. Cara ibu menasehati gimana? Cara ibu menasehati gimana? Selentik? Nje? Nah, atau dibentak? Atau dijewer? Ya? Atau dinasehati? Dinasehati. Bagaimana cara menasehatinya? Banyak. Ya. Kejadian seperti itu yang hampir-hampir tidak akan selamat rumah dari keributan, rebutan anak-anak kita terhadap mainan. Entah itu mainan apalah, entah itu kelereng, entah itu mobil-mobilan, entah itu bola. Apa sajalah yang bisa dibuat untuk rebutan oleh anak-anak kita. Kita yang tua ini kan merasa kayak gue tok yang gue rebutan. Seperti itu saja buat rebutan. Itu karena kita sudah tua dan tidak layak kita rebutan dir. Ya. Kira-kira layak enggak Bu panjenengan rebutan kelereng sama Bapak E? Layak enggak? Wis tua rebutan dir, orang memper. Kenapa? Karena kita akal otaknya itu sudah mendekati sempurna. Adapun anak-anak kita itu masih kecil, jadi belum sempurna otaknya. Tapi bukan berarti ketika anak kita belum sempurna otaknya, kemudian kita biarkan saja. Justru ketika ada kejadian seperti ini, inilah peluang kita untuk mengajarkan kepada anak kita tentang alam kubur. Bagaimana itu Ustaz? Kita ajarkan kepada anak kita bahwa, nak, buat apa rebutan seperti itu? Buat apa rebutan mainan? Buat apa rebutan kelereng? Buat apa rebutan mobil-mobilan? Apakah mobil-mobilan, kelereng itu nanti akan kita bawa ke kuburan? Jadi, ada satu momen di dalam kehidupan, sebuah kejadian atau sering banyak kejadian dalam kehidupan anak-anak kita, kita jadikan itu sebagai pintu untuk memasukkan tentang keimanan kepada hari akhir. Kita tanyakan kepada anak kita, apa ada nak? Orang meninggal membawa mobil-mobilan. Jangankan mobil-mobilan, mobil beneran saja tidak ada yang dibawa. Jadi kita tanyakan hal itu kepada anak kita. Yang akan menemani kita nanti di kuburan, nak, bukan mobil-mobilan, bukan kelereng, bukan makanan, bukan kerupuk. Yang akan menemani kita ke kuburan nanti adalah perilaku baik kita. Ketika kamu, nak, misalnya kita ngomong sama kakak, sama yang barep, sama yang sulung. Kita katakan kepada anak kita yang pertama, kak, kalau kamu itu mengalah kepada adik kamu, itulah perilaku baik yang akan menemani kamu di kuburan. Begitu pula adiknya. Adiknya ketika dia ngotot ingin mendapatkan itu, ingin merebut milik kakaknya, kita katakan kepada adiknya, dek, kamu itu kalau misalnya mengalah kepada kakakmu, perilaku baik inilah yang nanti akan kamu bawa ke kuburan dan akan menemani kamu di kuburan. Jadi dengan seperti ini kita memasukkan keimanan tentang alam akhirat, keimanan tentang hari akhir kepada anak-anak kita. Dan dalam sehari, subhanallah, berapa momen yang bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan keimanan kepada hari akhir. Bahkan alangkah baiknya, seandainya anak-anak kita suatu saat ketika ada orang meninggal, Kita ajak ikut ke kuburan. Kemudian disuruh melihat anak tersebut. Bagaimana sesosok jasad yang sudah kaku dimasukkan ke dalam ruangan atau liang yang sangat sempit, kemudian diuruk dengan tanah, setelah itu ditinggalkan. Kita ajak anak kita untuk berpikir, nak, coba lihat, jasad yang sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain kafan, kemudian diuruk seperti itu, setelah itu semuanya pergi. Sama siapa, nak, jasad itu ketika kita semuanya sudah pergi? Siapa yang akan menemani jasad itu, nak, kalau bukan amal soleh yang dia kerjakan? Ini. Kemudian setelah itu, kita jelaskan bahwa sebelum terjadinya hari kiamat, akan banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya. Itu yang biasa diistilahkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda itu ada yang kecil dan ada yang besar. Maksudnya tanda kecil itu apa, Ustaz? Maksud dari tanda kecil lah tanda yang terjadi jauh hari sebelum datangnya hari kiamat. Kalau tanda yang besar, itulah tanda yang terjadi menjelang sebentar lagi terjadi hari kiamat. Tanda yang kecil kita jelaskan pada anak-anak kita, contohnya banyaknya pembunuhan. Ya, kita lihat di zaman kita ini nyawa itu sangat murah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga sering terjadi gempa bumi. Dan juga tersebarnya perbuatan zina sampai-sampai di zaman kita ini mencari wanita, maaf, yang betul-betul bersih, yang terhormat, yang masih, maaf, masih perawan. Agak sulit di zaman kita ini. Karena pergaulan bebas sudah begitu merata. Dan ini bisa kita jelaskan kepada ini. Inilah tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian juga tersebarnya riba. Hampir-hampir di setiap lini kehidupan kita, hampir-hampir sulit kita melepaskan diri dari sesuatu yang namanya riba. Jadi kecil di sini artinya bukan kecil remeh, bukan. Tapi kecil maksudnya adalah ini terjadi jauh sebelum datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda yang besar, itulah tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang, dekat sekali dengan kejadiannya hari kiamat. Contohnya munculnya Dajjal. Munculnya siapa, Bu? Dajjal, yaitu seorang yang sangat jahat yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihi salam dan yang lain-lainnya. Sudah, lalu setelah itu baru kita menjelaskan tentang hari kiamat diawali dengan apa. Di antaranya diawali dengan ditiupnya sangka kala. Kenapa, Bu, sangka kala? Trompet. Ya, sangka kala itu istilah kita, trompet. Sangka kala itu ditiup oleh seorang malaikat. Namanya siapa? Namanya siapa, Bu? Hah? Israfil. Namanya siapa? Israfil. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan trompet. Dan malaikat ini semenjak diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala sudah siap sangkakala itu di depan mulutnya. Dan tidak pernah malaikat ini lengah sedikit pun. Jadi berapa lama coba, Bu, ya? Bagaimana malaikat itu siap sedia semenjak diciptakan sampai nanti terjadinya hari kiamat. Tidak pernah malaikat ini ngantuk. Enggak seperti kita, nggih, Bu, nggih. Ketika pengajian saja napa? Ngantuk. Ada yang ngantuk? Ada. Masa setiap saya tanya ada yang ngantuk selalu ada. Ya, jadi malaikat Israfil tidak pernah ngantuk sejak diciptakan sampai terjadi hari kiamat. Beliau sudah siap dengan sangkakala di depan mulutnya menunggu instruksi perintah dari Allah Tabaraka wa Taala. Kenapa malaikat Israfil sedemikian siapnya? Karena beliau khawatir seandainya ada perintah dia dalam keadaan lengah sehingga tidak segera untuk menjalankan perintah tersebut. Ini malaikat Israfil. Ketika datang perintah, maka ditiuplah sangkakala yang pertama kali. Dan tiupan sangkakala yang pertama kali adalah merupakan pertanda akan matinya para makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ini tiupan yang keberapa? Tiupan yang pertama. Para makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya mati. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupan yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditiupkan sekali lagi, maka seketika itu mereka bangkit dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat 68. Setelah sangkakala itu ditiup dua kali, menurut sebagian ulama yang lain tiga kali. Setelah para makhluk dibangkitkan dari kuburannya, dan bisa dibayangkan bagaimana seluruh makhluk di dalam kuburan itu semuanya terbuka kuburan. Berapa ratus ribu, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun kuburan yang dalam satu waktu, hanya dengan satu tiupan trompet, semuanya bangkit. Setelah itu mereka bergegas untuk berkumpul di sebuah padang yang diistilahkan dengan padang mahsyar untuk menunggu penghitungan atau penghisaban amalan. Dan masih ada kejadian-kejadian yang lainnya runtut. Ya. Mungkin setelah itu ada penimbangan amalan, kemudian juga disuruh berjalan di atas jembatan yang terbentang antara surga dengan neraka, ada yang selamat, ada yang tidak, ya. Ada yang selamat kemudian berjalan dengan begitu kencangnya, ya. Kemudian juga ada yang selamat tapi berjalannya biasa saja. Ada yang tersambar, ya, oleh pengait yang terbuat dari besi, kemudian dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ada yang selamat tapi berjalannya sambil berangkang, ya, sambil apa berangkang bahasa Indonesianya, sambil merayap, ya, sambil merayap di atas jembatan tersebut. Yang ini menggambarkan betapa sulitnya kejadian itu. Setelah itu manusia menempati salah satu di antara dua tempat. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Surga itu buat hamba-hamba Allah yang beriman, sedangkan neraka itu adalah buat hamba-hamba Allah yang tidak beriman. Ketika kita jelaskan masalah surga dan neraka, kita juga bisa manfaatkan hal itu untuk memotivasi mereka menjalankan kebaikan atau mencegah mereka dari keburukan. Banyak di antara kita sering memerintahkan anak kita untuk sholat. Dan itu bagus. Sering memerintahkan anak kita untuk berpuasa. Sering memerintahkan anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang kita ini kurang memberikan iming-iming atau motivasi. Sehingga anak itu bertanya, terus kalau saya sholat, saya dapat apa? Karena mungkin anak-anak, saya sholat apa dapatnya? Mungkin dia pikirannya ya, sholat paling cuma capek saja. Teman saya banyak yang gak sholat tetap bisa berprestasi di sekolahan. Teman saya banyak yang sholat kaya, saya sholat miskin saja dari dulu. Nah yang seperti ini tuh perlu kita jelaskan kepada anak kita. Kita terangkan kepada mereka bahwasanya kita sholat selain sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, adalah karena selain itu kita menginginkan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan kepada anak kita betapa nikmatnya kenikmatan yang ada dalam surga. Makanan, minuman, bidadari, pepohonan, istana. Ya. Kita gunakan cerita tentang surga ini sebagai iming-iming buat anak kita. Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang surga untuk apa? Nabi kita Muhammad s.a.w. menjelaskan tentang surga untuk apa? Salah satunya adalah untuk memotivasi kita. Untuk mengiming-imingi kita. Karena banyak orang yang mau berbuat sesuatu ketika diiming-imingi. Contoh sekarang. Misal, ya, misalnya. Ada sebuah pengajian, misal. Barang siapa yang ngaji, ya, maka dia akan mendapatkan duit 1 juta rupiah masing-masing. Kira-kira banyak yang ngaji enggak, Bu? Kabian mangkat. Sing ora tau salat ya mangkat. Sing penting oleh duit. Iming-iming. Tapi ini iming-iming yang sifatnya duniawi. Ada iming-iming yang sifatnya ukhrawi yang seharusnya kita manfaatkan. Yang seharusnya kita manfaatkan untuk memotivasi kita dan anak-anak kita. Yaitu tentang surga tadi. Kenapa kita sholat? Pak, Bu, misalnya. Ditanya sama anak kita. Kenapa kita mesti sholat? Kita katakan kepada anak kita selain karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Supaya kita nanti masuk surga, nak. Di surga kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kita jelaskan kepada anak kita tentang keimanan yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Karena surga itu adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Sebaliknya, ketika kita melarang anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari dusta misalnya, atau dari perbuatan curang, kita jelaskan kepada anak kita, kenapa kita harus jujur di dalam ujian. Mungkin anak kita jujur dalam ujian, ternyata nilainya kecil. Sedangkan temannya yang curang, nyontek, nilainya tinggi. Dia kalah sama temannya. Dia mungkin akan ngeluh kepada kita, menyampaikan, Bu, saya ini tadi berusaha jujur, malah nilainya sedikit. Sedangkan teman saya, dia itu nyontek, nilainya tinggi. Gimana itu, Bu? Kenapa saya besok? Mendingan saya besok nyontek saja, biar nilainya juga tinggi. Satu, kita perlu jelaskan kepada anak kita, kenapa kita nggak boleh nyontek, nak? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbuat itu. Kata Nabi SAW, man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan termasuk golonganku. Orang-orang yang berbuat curang, dia akan terancam untuk masuk ke dalam api neraka. Neraka itu sangat mengerikan. Siksaan yang ada di dalamnya begitu dahsyat. Sangat menyakitkan. Sangat pedih. Jadi apa gunanya mendapatkan nilai 9 tapi kemudian akan disiksa di neraka begitu lama dan begitu panas. Sehingga anak kita termotivasi untuk meninggalkan perilaku buruk semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita sudah terbiasa seperti itu, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, dimanapun anak kita berada, dan kapanpun dia berada atau kapanpun dia berbuat, maka dia akan terbiasa untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena motivasinya itu keluar dari hati dia. Saya ingin mendapatkan surga. Saya takut terhadap neraka. Dan ini perlu kita jelaskan kepada anak kita. Ini adalah sedikit tentang keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu rukun yang keenam. Rukun yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon maaf pada kesempatan kali ini kita sampai di sini pengajian kita karena pertimbangan kesehatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.